Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, dalam kajian kitab takrib. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya ashabul furud. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian setengah. Juga siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian seperempat. Begitu juga ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan. Juga telah kita bahas ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian sepertiga. Juga ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian 2/3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian 1/6. Karena al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah 6, ya. Yang pertama adalah 1/2, kemudian 1/4, 1/8, kemudian yang keempat adalah 1/3, yang kelima adalah 2/3, dan yang terakhir adalah 1/6. Nah, untuk kajian kita yang lalu telah kita terangkan siapa yang berhak mendapatkan 1/2, 1/4, juga 1/8, 1/3, dan 2/3. Tinggal yang menjadi bahasan kita adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, bahwasanya 1/6 ini adalah dimiliki oleh 7 orang. 1/6 ini dimiliki oleh 7 orang. Yang pertama adalah al-ab, bapak. Jika ada seseorang yang meninggal terus meninggalkan ahli waris seorang bapak, maka bapak tersebut berhak untuk mendapatkan bagian 1/6 jika orang yang meninggal anaknya tersebut mempunyai anak, baik anak laki-laki atau perempuan. Jadi seorang bapak jika anaknya meninggal, kalau anaknya yang meninggal tadi itu meninggalkan anak juga, baik anak laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka bapak tersebut mendapatkan bagian 1/6. Cuma seandainya anaknya yang meninggal tadi itu meninggal, ya, meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki misalnya, maka bapak dalam masalah seperti ini mendapatkan bagian 1/6. Nah, kalau nanti setelah dibagi menurut bagiannya masing-masing yang ditentukan oleh Al-Quran terus masih ada lebihnya, maka lebihnya ini diambil oleh bapak pula. Jadi bapak mendapatkan bagian 1/6 jika anaknya meninggal dan anaknya tadi mempunyai far'un waris, mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak perempuan. Orang yang kedua yang mendapatkan bagian 1/6 adalah al-um, seorang ibu. Ibu mendapatkan bagian 1/6 jika anaknya yang meninggal itu meninggalkan anak, punya anak. Seperti bapak yang telah saya terangkan tadi. Baik anaknya tersebut laki-laki atau perempuan, maka ibu tersebut mendapatkan bagian 1/6. Juga jika orang yang meninggal atau anaknya yang meninggal tadi itu mempunyai saudara, baik saudara sekandung atau seibu saja atau sebapak saja yang berbilangan dua atau lebih. Maka dalam keadaan seperti ini ibu mendapatkan bagian 1/6. Jadi seorang ibu mendapatkan bagian 1/6 dengan dua syarat. Yang pertama adalah di sana ada far'un waris, orang yang meninggal mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, wujudu adadin minal ikhwah. Orang yang meninggal tersebut mempunyai saudara. Baik saudara si ibu atau sebapak atau saudara sebapak saja atau si ibu saja. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Dan untuk bapak ibu dari orang yang meninggal, likulli wahidin minhuma, setiap satu dari mereka berdua mendapatkan sudus in kana lahu walad, jika yang meninggal mempunyai anak. Kemudian untuk syarat yang kedua, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa juga ayat 11, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka jika yang meninggal itu mempunyai saudara dua atau lebih, maka fali ummihi sudus, seorang ibu mendapatkan bagian 1/6. Jadi orang yang kedua yang mendapatkan bagian 1/6 adalah ibu dengan syarat yang telah saya sebutkan tadi. Orang yang ketiga yang mendapatkan bagian 1/6 adalah al-jad, kakek ya. Kakek abul-ab, bapaknya bapak. Kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta tinggalan cucunya jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, wujudu far'ul waris. Cucunya yang meninggal tadi itu mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan. Jadi mayat yang meninggal tadi itu mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, adamu wujudil ab. Jika anak yang meninggal tadi atau orang yang meninggal tadi tidak punya bapak. Jadi seorang kakek, bapaknya bapak, ini mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada bapak. Kalau ada bapak berarti kakek terhalang dengan adanya bapak. Karena orang yang lebih jauh akan terhalang tidak mendapatkan bagian warisan jika ada orang yang lebih dekat dengan mayit, yang mana orang yang lebih jauh tadi tersebut nyambung ke mayit lewat perantaraan orang yang lebih dekat tadi. Karena kakek ini nyambung ke orang yang meninggal dengan perantaraan bapak. Kalau bapak ada berarti kakek tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalnya meninggal, kakeknya masih ada. Jika bapaknya yang mayit itu tidak ada, maka kakek seperti dalam keadaan ini mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat si mayat tidak punya anak baik laki-laki atau perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Dan hal ini adalah telah disepakati oleh para ulama, telah terjadi ijma kesepakatan oleh para ulama bahwasanya jad dalam keadaan seperti ini mendapatkan bagian 1/6 atau sudus. Kemudian orang yang keempat yang mendapatkan bagian 1/6 adalah jaddah, nenek, seorang nenek atau dua orang nenek. Baik nenek ini adalah ibunya bapak atau ibunya ibu, ya, ibunya bapak atau ibunya ibu, mereka berhak untuk mendapatkan bagian 1/6 ya, dengan satu syarat, yaitu di sana tidak ada ibu. Kalau tidak ada ibu berarti nenek atau baik ibunya bapak atau ibunya ibu mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada ibu. Kalau ada ibu berarti mereka terhalang tidak mendapatkan warisan. Misalnya jika seseorang meninggal, ya, ada orang meninggal meninggalkan nenek ibunya bapak, kemudian meninggalkan nenek ibunya ibu, maka kedua nenek tersebut mendapatkan bagian 1/6. 1/6 ini dibagi secara rata untuk dua orang nenek tadi. Nah. Kemudian untuk ibunya ibu, ibunya bapak, maaf, untuk ibunya bapak, ya. Ibunya bapak ini juga jika ada bapak masih ada ab, jika seseorang meninggal terus meninggalkan nenek, neneknya masih ada, ibunya bapak masih ada. Jika bapaknya ada, berarti dia terhalang dengan bapaknya tadi. Ya. Karena apa? Sesuai dengan kaidah man adla ilal mayyit biwasitotin hajabat hu tilkal wasitoh, barang siapa yang sambung dengan mayit dengan perantaraan orang yang lebih dekat dengan mayit, kalau yang lebih dekat ini ada, maka orang tersebut akan terhalang dengan yang lebih dekat tadi. Nenek, ibunya bapak, ini sambung dengan mayit adalah dengan perantaraan bapak. Kalau bapak masih ada, berarti nenek tersebut terhalang oleh bapak. Dan dalil bahwasanya seorang nenek ini yang mendapatkan bagian 1/6 adalah dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, bahwasanya dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 1/6 untuk seorang nenek. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Qubaisah bin Zu'aib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menerangkan seorang nenek datang kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu minta warisan dari cucunya. Kemudian sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar mengatakan, "Ma laki fi kitabillahi syai'un?" Kamu untuk masalah nenek ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. "Wa ma laki fi sunnatillahi syai'un, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un?" Dan juga sepengetahuan saya di dalam sunnahnya Rasulullah itu seorang nenek tidak mendapatkan apa-apa. "Farji'i hatta as'alan nas." Pulang dulu, saya akan tanya orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain, barangkali mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bagian untuk seorang nenek. Maka setelah perempuan tadi, nenek tadi pulang, kemudian Khalifah Abu Bakar tanya para sahabat yang lainnya, sehingga di situ ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah mengatakan, berkata kepada Khalifah Abu Bakar bahwasanya dia pernah melihat dan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bagian 1/6 untuk seorang nenek. Kemudian sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar mengatakan, "Hal ma'aka ghairuka?" Apakah ada orang lain yang menyaksikan apa yang kamu saksikan? Kemudian seorang sahabat yang lain yang namanya Muhammad bin Maslamah menyaksikan apa yang disaksikan oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika sahabat Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar ketika itu mengetahui hal itu, baru dia memanggil nenek tersebut, kemudian memutuskan memberikan dia bagian 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh cucunya. Kemudian juga pada zaman Sayyidina Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, seorang nenek datang kepada sahabat atau kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta bagian warisan. Kemudian sahabat Umar ketika itu tidak mengetahui bahwasanya sahabat Abu Bakar telah atau Khalifah Abu Bakar telah memutuskan diberikan sutus, tapi setelah mendengar penyaksian dari para sahabat, nenek tersebut diberikan atau diberi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab bagian 1/6. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan atau ijma para sahabat bahwasanya seorang nenek berhak mendapatkan 1/6 kalau memang di sana tidak ada penghalang, tidak ada ibu dan tidak ada bapak. Nah, ini adalah untuk nenek, dia adalah orang yang keempat yang berhak untuk mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat yang telah saya sebutkan tadi. Orang yang kelima yang berhak mendapatkan bagian 1/6 adalah bintul ibni fa'aksaro, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik satu orang atau banyak, mereka mendapatkan bagian 1/6 jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hendaknya cucu tadi, cucu perempuan tadi dari anak laki-laki tadi itu bersamaan dengan anak perempuannya mayit satu saja. Kalau mereka bersamaan dengan anak perempuan mayit yang sendirian, maka dia mendapatkan 1/6 dengan syarat yang kedua, wa la yakuna lil mayit waladun dzakar, di sana tidak ada. tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau ada orang meninggal mempunyai ahli waris seorang cucu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu orang atau dua orang atau empat orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian seperenam jika mereka bersamaan dengan seorang anak putri sendirian, anak putrinya mayit, dan di sana tidak ada anak laki-laki, plus ditambah syarat yang terakhir, di sana tidak anak cucu perempuan tadi tidak mempunyai saudara laki-laki. Nah, kalau memenuhi hal ini, maka mereka baik satu atau dua bersamaan dengan bintun, bersamaan dengan seorang anak perempuannya mayit, mendapatkan bagian seperenam, ya, mendapatkan sebagian seperenam. Kemudian bintun mendapatkan bagian setengah takmilatan lisulusain. Hal ini dalilnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya sahabat Abu Musa al-Ash'ari pernah ditanya, jika ada seorang meninggalkan seorang anak putri, kemudian meninggalkan cucu putri dari anak laki-laki, dan meninggalkan seorang saudari, ya, seorang saudari, saudara perempuan, ya. Maka sahabat Abi Musa al-Asy'ari mengatakan lil ibnati nisfu, untuk anak putrinya mayit mendapatkan setengah, untuk saudara perempuannya mayit mendapatkan setengah juga. Kemudian kata Abi Musa, sudah, untuk hal ini nanti lebih baik tanya kepada Ibnu Mas'ud, ya, tanya kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian orang yang tanya tadi itu datang ke Ibnu Mas'ud dan menceritakan apa yang telah diputuskan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Setelah mendengarkan hal ini, maka Ibnu Mas'ud mengatakan yang dikatakan oleh Abi Musa al-Asy'ari tidak benar, artinya salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, kata Ibnu Mas'ud, memberikan keputusan untuk seorang anak putri dalam hal ini mendapatkan separuh, kemudian untuk cucu putri dari anak laki-laki mendapatkan seperenam sebagai pelengkap 2/3, terus untuk ukhtun, untuk saudara perempuan mayit tadi itu mendapatkan yang lebihnya, sisanya. Kemudian orang tadi itu tanya kepada Abi Musa, menceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud memutuskan seperti ini dan tidak seperti yang antum putuskan, dan Ibnu Mas'ud menyandarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Mas'ud, Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, "La tas'aluni madam hadzal habrum fikum." Jangan sampai tanya kepada saya mengenai apapun masalah agama selagi Ibnu Mas'ud masih berada di antara kalian semuanya. Karena Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai orang yang alim di antara para sahabat. Jadi, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapatkan bagian seperenam dengan tiga syarat yang saya sebutkan tadi. Terus untuk orang yang keenam yang mendapatkan bagian seperenam adalah ukhtun li'ab, baik satu atau banyak. Ukhtun li'ab ini baik satu atau banyak berbilangan mendapatkan bagian seperenam jika memenuhi lima syarat. Yang pertama, alla yakuna lil mayyit far'un waris. Orang yang meninggal, jadi ukhtun li'ab, saudara perempuan sebapak, mendapatkan bagian seperenam jika memenuhi lima syarat. Yang pertama, yang meninggal saudaranya tadi itu tidak mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, dan tidak mempunyai cucu laki-laki dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, ala yakuna lahu aslun waris. Yang meninggal tadi itu tidak bapaknya sudah tidak ada, atau bapak-bapaknya sudah tidak ada, aslun waris. Yang kedua, ala yakuna lil mayyit akhun syaqiq. Yang meninggal tadi tidak mempunyai saudara sekandung laki-laki. Yang keempat, alat antaku nama aha syaqiqatun wahida. Orang yang meninggal tadi mempunyai saudara perempuan sekandung satu. Yang kelima, alla yakuna ma'aha akhun li'ab yu'assibuha. Hendaknya si mayit tadi tidak mempunyai saudara sebapak juga laki-laki. Kalau terpenuhi lima hal ini, maka ukhtun li'ab atau saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian seperenam bersama dengan bintun, bersama dengan anak putri dari mayit tadi. Takmilatan lisulutsaini, sebagai pelengkap untuk bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Yang ketujuh adalah yang mendapatkan bagian, ya, mendapatkan bagian seperenam adalah akh minal atau ukhtun minal saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu ini, mereka baik satu atau banyak, ya, mendapatkan bagian seperenam jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah aila yujad ma'ahu au ma'ha man yahjubuhu. Tidak ada orang yang menghalangi mereka. Siapa yang menghalangi mereka? Yang menghalangi mereka adalah far'un waris jika yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, atau mempunyai cucu dari anak laki-laki, baik perempuan atau laki-laki, maka mereka tidak mendapatkan bagian. Yang kedua, tidak ada aslun waris, tidak ada bapak. Yang meninggal sudah tidak mempunyai bapak dan sudah tidak mempunyai kakek. Bapaknya bapak, tidak ada sudah. Yang kedua, ayyan farida wahdahu. Jadi, dia sendirian, maaf ya. Ahun li'ab li'um tadi, saudara sekandung, saudara seibu tadi sendirian, ya, tidak mempunyai saudara lagi. Dia orang satu-satunya. Atau saudara perempuan seibu tadi satu-satunya, tidak mempunyai saudara lagi. Kalau sendirian berarti dia mendapatkan bagian seperenam. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seseorang, ya, dalam masalah kalalah seperti yang saya sebutkan tadi, meninggalkan seorang meninggal terus meninggalkan ahli waris akhun li'um atau akhun ukhtun li'um, maka mereka berdua mendapatkan bagian, maka jika mereka sendirian, ya, maka mereka mendapatkan bagian seperenam. Jika tidak ada far'un waris anak-anak daripada yang meninggal dan tidak ada aslun waris yaitu bapak atau kakek dari orang yang meninggal tersebut. Nah, ketujuh orang inilah orang yang berhak untuk mendapatkan bagian seperenam. Dan dengan selesainya keterangan ini berarti selesai pula bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Ya, jadi bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah 6 1/2. Siapa saja yang memilikinya telah kita terangkan. 1/4, siapa saja yang memilikinya telah kita terangkan. 1/8, siapa saja yang memilikinya telah kita terangkan. Begitu juga 1/3, 1/6, dan 2/3. Bagian-bagian ini telah kita terangkan. Dan siapa saja yang telah memilikinya dengan apa saja syaratnya, alhamdulillah telah kita terangkan. Sekarang tinggal satu bagian lagi, yang mana bagian ini adalah dengan ijtihad oleh para sahabat, itu yang namanya sulusul baqi. Sulusul baqi itu apa? Bagian 1/3 dari harta warisan yang telah diambil oleh ahli waris yang lainnya. Nah, yang berhak mendapatkan sulusul baqi, bagian 1/3 dari harta yang tersisa, ya, ini mereka adalah 2 orang saja. Yang pertama adalah Jad Abul Ab, seorang kakek mendapatkan bagian sulusul baqi 1/3 dari bagian yang telah diambil oleh ahli waris yang lainnya jika mereka bersamaan dengan ikhwa asyqa, jika kakek ini bersamaan dengan saudara sekandungnya mayit banyak 1, 2, 3, 4, 5, atau saudara sebapaknya mayit baik laki-laki atau perempuan. Kalau mereka ada berarti Jad ini akan mendapatkan bagian sulusul baqi, yang mana untuk keterangan jad, ya, untuk pembagian waris mengenai jad wa ikhwa ini adalah termasuk masalah faraid yang paling pelik dalam ilmu faraid. Maka kapan seorang kakek bapaknya bapak mendapatkan sulusul bati itu jika dia bersamaan dengan ikhwa asyikok, saudara-saudara sekandung dari mayit, atau ikhwa li'ab, saudara-saudara sebapak dari mayit. Itu dalam keadaan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, jad bapaknya bapak mendapatkan bagian sulusul baki. Orang yang kedua yang mendapatkan bagian sulusul baki adalah adalah ibu. Seorang ibu mendapatkan bagian sulusul baki ini dalam masalah ghorwain, atau dalam masalah umariyah yang tadi ini ya, masalah gharawata ini adalah masalah jika seseorang meninggal, ada orang meninggal, terus ahli warisnya adalah seorang suami, bapak, ibu, atau seorang laki-laki meninggal, terus ahli warisnya adalah istri, bapak, dan ibu. Maka dalam masalah seperti ini, seorang ibu dalam kedua masalah ini mendapatkan bagian sulusul baki. Karena kalau yang meninggal itu seorang perempuan, terus ahli warisnya adalah suaminya, terus bapaknya, terus ibunya, maka dalam hal ini zauj atau suami mendapatkan bagian setengah dari harta karena tidak ada far'un waris. Kemudian om ibu mendapatkan bagian sulusul baki. Jadi separuh harta sudah diambil oleh suami, lah tinggal separuh ini, sepertiga dari separuh ini diambil oleh ibu dan yang sisanya diambil oleh bapak. Nah, jika misalnya kita umpamakan misalnya semua warisan yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut misalnya adalah 6 juta. Ya 6 juta, maka dalam masalah ini suaminya dapat 3 juta, ibunya dapat 1 juta, dan bapaknya dapat 2 juta. Kemudian untuk masalah yang kedua, jika seorang laki-laki meninggal, terus ahli warisnya itu seorang istri, terus bapaknya dan ibunya, maka dalam hal ini misalnya kalau harta yang ditinggalkan itu sebanyak 12 juta misalnya, maka zaujah atau istri mendapatkan bagian 3 juta karena dia mendapatkan bagian 1/4. 1/4 dari 12 adalah 3 karena tidak ada anak di situ ya. Kemudian ibu mendapatkan 3 juta, kemudian bapak mendapatkan sisa yaitu 6 juta. Nah, di sini adalah karena apa? Karena dalam hal ini bagaimanapun ibu dalam Al-Qur'an disebutkan mendapatkan bagian 1/3. Nah, maka di sini dengan ijtihad ya oleh para fuqaha, maka dalam hal ini ibu diberi bagian 1/3, tapi 1/3 ini adalah 1/3 dari sisa harta yang sudah diambil oleh suami atau diambil oleh istri ya. Karena misalnya kalau kita kasih 1/3 langsung, berarti bagian dia bisa lebih banyak dari bapak, dan ini tidak mungkin karena dalam kaidah yang ada, jika ada ahli waris yang sederajat seperti bapak dengan ibu, laki-laki dan perempuan, maka lidzakari mislu hadzil unsayain, maka bagian si laki-laki ada 2 kali lipat bagian perempuan. Maka berdasarkan kaidah ini, maka si ibu, kata para ulama, bukan mendapatkan 1/3 dari kesemuanya, tapi mendapatkan 1/3 dari sisa harta yang telah diambil oleh suami atau diambil oleh sang istri. Nah, masalah dua ini dinamakan dalam faraid, dinamakan masalah ghorawataini. Masalah ghorawataini dan masalah ghorawataini ini adalah masalah yang termasyhur ketika itu yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Imam Abi Suja menerangkan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian fardu, ya bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran, di sini beliau mengatakan watas kutul jaddatu bil ya, jaddah atau nenek ibunya ibu atau ibunya bapak, mereka jadat ini, mereka gugur tidak mendapatkan bagian jika masih ada. Jika ibunya mayit ini masih ada, berarti seorang nenek, baik ibunya bapak atau ibunya ibu, terhalang dengan adanya ibunya mayit. Ditambah lagi, ibunya bapak juga terhalang dengan adanya bapak, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, Imam Abi Suja mengatakan wayaskutu waladul um bi arba'atin. Waladul um yaitu saudara seibu, saudara seibu dari mayit ini terhalang tidak bisa mendapatkan warisan jika ada 4 orang bi arba'atin bil walad, dengan adanya anak daripada orang yang meninggal tersebut. Orang yang meninggal tersebut punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Maka waladul um, saudara seibu, ini terhalang dengan adanya anaknya mayit, juga dengan adanya waladul ibni, anak daripada anak laki-laki, baik perempuan atau laki-laki, juga ab dengan adanya bapak. Berarti waladul um, saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa. Juga dengan adanya jad, dengan adanya kakek, bapaknya bapak, maka saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Imam Abi Suja menyebutkan wayaskutu waladul abi arba'atin, saudara sebapak, baik laki-laki atau perempuan, ini gugur tidak mendapatkan warisan kalau ada 4 orang. Yang pertama adalah ab. Kalau ada bapak berarti saudara sebapak tidak mendapatkan apa-apa. Al-ibn, kalau ada anak laki-laki dari mayit, maka saudara sebapak tidak mendapatkan apa-apa. Ibnul ibn, kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya mayit, maka saudara sebapak tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga kalau ada ahlil ab wal um, saudara sekandung, saudara sebapak dan seibu, kalau masih ada berarti saudara sebapak tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian wayaskutu waladul ab, begitu juga wayaskutu waladul ab wal um bisalasatin, saudara sekandung mayit itu tidak mendapatkan apa-apa, gugur tidak mendapatkan warisan kalau ada 3 orang. Ibn, kalau ada anak laki-laki dari mayit. Ibnul ibn, kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit. Wal ab, kalau ada bapak berarti saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian wa arba'atun yu'asibuna akhwatihim, 4 orang laki-laki ini adalah bisa menjadikan saudara-saudara perempuan mereka menjadi asobah. Artinya kalau ada 4 orang laki-laki ini, terus ada saudara perempuannya, maka saudara perempuannya ini mendapatkan bagian asobah. Bagian asobah maksudnya lidzakari mislu hadzal unsayain, ya, menunggu bagian kalau sudah diambil semua oleh ahli fardhi, maka baru mereka mendapatkan bagian. Mereka adalah ibn, anak laki-lakinya mayit. Kalau ada anak laki-laki mayit bersama dengan anak perempuan, berarti anak perempuan mendapatkan bagian asobah. Lidzakari mislu hadzal unsayain, setiap satu orang dari anak laki-laki mendapatkan seperti 2 bagiannya anak perempuan. Begitu juga ibn-ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau di sana ada cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki akan diasohbahkan oleh anak laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ah minal ab, begitu juga ah, saudara laki-laki dari bapak menjadi asobah untuk saudara perempuan dari bapak. Wal um wal ah minal ab, begitu juga saudara laki-laki sekandungnya mayit bisa menjadi asobah, mengasobahkan saudara perempuan sekandung. Wa arba'atun yarisuna duna akhwatihim, dan 4 orang laki-laki ini adalah mendapatkan warisan sedangkan saudara perempuan mereka tidak mendapatkan warisan. Siapa saja 4 orang ini? Wahum al-a'mam, paman. Paman ini adalah saudaranya bapak. Saudaranya bapak ini untuk paman yang laki-laki mendapatkan warisan. Tapi kalau bibi, saudara perempuannya bapak, tidak mendapatkan apa-apa. Banu A'mam, anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman, ya, anak laki-lakinya paman, mereka mendapatkan bagian warisan. Adapun anak perempuannya, anak perempuan paman, saudaranya bapak, tidak mendapatkan warisan. Banu Ikhwah, anak laki-laki dari saudara, anak laki-laki dari saudara, baik saudara sekandung atau saudara sebapak, anak laki-laki mereka mendapatkan warisan, tapi anak perempuan mereka tidak mendapatkan warisan. Wa asobatul mu'tik, begitu juga orang-orang yang telah memerdekakan budak. Jika seorang budak meninggal terus tidak punya ahli waris, tapi mempunyai orang yang memerdekakan dia masih ada, maka yang memerdekakan ini adalah mendapatkan bagian dari warisan itu pula. Nah, kiranya dengan keterangan ini berarti habislah pembahasan kita mengenai ilmu faraid, dan insyaallah untuk pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah wasiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, taufik dan hidayah, dan memberikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam kajian kita yang akan datang. Yang akan kita bahas adalah mengenai masalah wasiyah. Kemudian sebelum kita tutup ya kajian kita ini, ada soal dari Mas Faza Ahmad yang bunyinya, Ustaz, sepertinya ilmu faraid itu kok susah sekali. Apakah ada resep mudah mempelajarinya? Ya. Sebenarnya ilmu faraid itu sangat mudah, bisa Anda pelajari mungkin seminggu sudah bisa. Ya, tapi syaratnya apa? Dengan syarat Anda bisa apal di luar kepala, ya, orang-orang yang mendapatkan bagian fardu. Kalau Anda apal di luar kepala, siapa saja yang mendapatkan bagian fardu ini yang telah kita jelaskan kemarin dan sekarang, maka Anda akan gampang untuk untuk mempelajari dan gampang untuk menerapkan ilmu faraid ini. Dan ilmu faraid ini butuh banyak latihan ya, butuh banyak latihan. Sehingga latihan ini mempermudah Anda untuk mengingat masalah. Karena ilmu faraid ini seperti yang diucapkan oleh para ulama adalah ilmu yang pertama kali dicabut atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, maka secara otomatis ilmu ini adalah ilmu yang paling gampang untuk dilupakan. Maka untuk mempelajari sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu faraid ini sangat mudah, bahkan bisa Anda pelajari dalam waktu seminggu saja. Yang penting jangan sampai lupa. Dan Anda untuk bisa gampang, maka Anda harus hafal orang-orang yang mendapatkan bagian fardu sekaligus berapa bagiannya dan syarat-syaratnya secara terperinci. Nanti kalau sudah hafal itu, maka untuk pembagiannya Anda bisa belajar kepada orang yang mumpuni. Sehingga ilmu faraid ini kalau tidak diterapkan, kalau tidak dikaji, kalau tidak di bikin latihan setiap hari, maka cepat akan terlupakan. Terus beliau tanya juga, saya sedang terlibat dalam kegiatan proyek, di mana proyek tersebut dari pemerintah. Proyek tersebut, kata si penanya ini, didapatkan atas nama perguruan tinggi dan uang tersebut masih tersisa. Namun justru oleh pemberi proyek malah diminta untuk menghabiskan, jangan sampai ada yang dikembalikan. Kalau tidak nanti ada blacklist dan tidak mendapatkan bantuan penelitian di tahun berikutnya. Sebaiknya apa yang kami lakukan? Kalau pada akhirnya kami harus menggunakan uang untuk sesuatu yang terkadang tidak penting dan menggunakannya dengan tidak sesuai dengan sebagaimana proses atau keperluan riset yang telah kami jalankan. Ya memang sekarang ini misalnya seperti pengalaman yang dilakukan oleh Mas ini, misalnya kalau misalnya kita punya proyek tertentu terus mendapatkan biaya dari pemerintah misalnya. Kalau memang biaya tersebut adalah untuk keperluan proyek tadi ya, untuk keperluan proyek tadi. Dan kalau proyeknya sudah selesai ya, dan biayanya itu masih ada sisa, sebenarnya sisa tersebut harus dikembalikan. Harus dikembalikan karena Anda minta biaya tersebut dari pemerintah demi proyek tersebut. Lah kalau proyek tersebut sudah selesai dan biaya sudah yang dicanangkan itu sudah sudah dipenuhi semuanya, terus ada sisanya ya, maka sisa ini harus dikembalikan karena sisa ini bukan milik kita tapi milik proyek tadi, dan proyek tadi sudah kita ambil biayanya, dan lebihnya ini bukan milik kita tapi harus kita kembalikan kepada yang punya. Harus dikembalikan kepada yang punya. Lah misalnya kalau dikembalikan nanti ada blacklist. Misalnya kita dituduh mencuri misalnya, atau dituduh korupsi karena mengembalikan ini misalnya, maka Anda dalam keadaan seperti ini ya, untuk menghindari darurat atau untuk menghindari bahaya untuk diri Anda, agar tidak dijebloskan penjara tanpa ada sesuatu yang tanpa ada kesalahan yang Anda lakukan. Kalau memang seperti itu, ya, kalau memang seperti itu, kalau tidak kalau dikembalikan akan dimasukkan penjara atau dituduh berbuat jelek atau dituduh korupsi, maka bisa Anda tasarufkan, Anda berikan kepada fakir miskin ya, dengan niatan untuk sedekah atau untuk membantu fakir miskin yang butuh. Nanti untuk laporannya bisa Anda kondisionalkan. Tapi kalau Anda pakai ya, Anda pakai untuk keperluan Anda atau dibuat dibagi untuk yang ada di situ, dipakai, dimakan atau dibagi masuk kantong, maka tidak diperbolehkan. Karena uang sisa tersebut, uang sisa tadi sebenarnya harus dikembalikan kepada pemerintah, kembali kepada yang punya proyek. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau mengembalikan sisa itu justru tambah berakibat buruk untuk dirinya ya, akan dituduh sebagai koruptor misalnya, atau dituduh sebagai pengkhianat misalnya, maka bisa Anda lakukan, sisanya Anda sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi saya kira kalau Anda jujur, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah jalan Anda. Ya. Jadi itu yang bisa. Jadi kalau misalnya aku dikembalikan ini menyulitkan proses pertanggungjawaban, maka sudah seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai uang itu masuk kantong, karena uang itu kalau Anda sudah mengambil hak Anda dari biaya proyek tersebut ya, dari biaya proyek tersebut Anda sudah mengambil hak Anda yang memang wajib Anda terima. Kalau ada sisa, maka kalau tidak bisa dikembalikan, kalau dikembalikan akan menjadi bumerang untuk Anda, maka bisa Anda sedekahkan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan uang tersebut. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala ilmana ilman mubarakah wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.